بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، وحققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، pertama-tama yang saya hormati حضرات الحبائب العزاء وبالخصوص الحبيب محمد الباقر مولى الدويلة، mudah-mudahan panjang umur sehat walafiah. Begitu juga yang sama-sama kita banggakan guru kita bersama, Ad-da'i ilallah Al-Habib Ahmad Jamal Ba'agil, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiah, ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan para hadirin dan para hadirat, para bapak-bapak dan ibu-ibu Majlis Maulid wa Ta'lim Ar-Ridwan, yang mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan Ridwanul Akbar, diberikan kita bersama, dijadikan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kemuliaan untuk kita bersama, khususnya bagi saya pribadi, bisa memandang dan bertemu dengan wajah-wajah pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah yang nanti insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah kita bersama-sama kumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Firdaus yang paling tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Salim Nur bagaimana keagungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj, tepatnya Mi'raj ketika bertemu dengan Rabbul Alamin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabbi, laqad takhatta Ibrahim khaliluk wa Musa kalimuk wa Isa ruhuk." Ya Allah, Engkau telah jadikan Nabi Ibrahim adalah khalilmu, dan Nabi Musa adalah kalimmu, dan Nabi Isa adalah ruhmu. Menunduk wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya di dalam hatinya, Engkau jadikan apa aku ya Allah? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Laqad takhattuka habibah, aku angkat engkau menjadi seorang kekasih. Siapa yang cinta padamu, aku akan cinta kepada dia. Siapa yang membantumu, aku akan bantu dia. Siapa yang memusuhimu, aku pun juga memusuhi kepada dia. Itulah derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu kita alhamdulillah setiap dua minggu sekali, dan begitu banyak majelis di Malang ini, semuanya mengajak kita untuk bagaimana cara mengenal bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semuanya semakin mencintai dan terus melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita merayakan di Rabiul Awal, tetapi setiap saat, setiap detik kita melahirkan, merayakan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita bersama-sama membaca daripada Maulid Ziyaul Lami' yang dikarang oleh guru kita besar, bahwa disebutkan di situ, qad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'tagaha farhana. Thuwaibah budaknya Abi Lahab datang bilang, ngasih kabar bahwa ponaannya lahir, ponaannya bagus, orengna genteng gitu ya. Saya minta maaf kalau di sini keperucut sama dura terus saya tadi ya. Tak menapangi ya. Ponaannya bagus, genteng, luar biasa. Seneng a'tagaha farhana, dibebaskan karena seneng. Lam yansa khaliquna farhatahu. Wa bidzal haditsu atana. Allah enggak lupa. Sekali seneng dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yansa khaliquna farhatahu. وبدل الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل يوم الاثنين بفرحته بمن وافانا. Allah enggak lupa Dalam hadis disebutkan bahwa Abi Lahab yang pernah sekali senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin mendapatkan dispensasi bisa minum air dari jempolnya tadi itu. Minum air kenapa? Sekali senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata guru kita Habib Umar? Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Ini dari orang kafir, orang yang enggak tahu Allah, orang yang enggak tahu dengan Nabi Muhammad itu siapa, dikira ponaan-ponaan biasa lahir. Tapi bagaimana dengan senangnya orang yang setia, orang yang betul-betul mukmin merindukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita insyaAllah berkumpul bersama-samanya di Firdaus, surga yang paling tinggi, bersama dengan anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Duduk seperti malam ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tempat duduk kita. Majlis ta'lim, majlis zikir, majlis al-maulid, majlis-majlis yang diingatkan, yang disebut nama Allah dan juga disebut Nabi Muhammad, ini adalah tempat duduk kita. Dan kita jangan suka duduk-duduk di pinggir jalan atau duduk-duduk di majelis yang tidak baik. Atau istilahnya anak muda atau para muslimin dan muslimat terkadang akrab dengan istilah yang namanya cangkruan. Tahu cangkruan ya? Bahasa Jawanya tadi itu nongkrong, bahasa Indonesia nongkrong tadi ya. Bahasa Jawa cangkruan. Kalau bahasa Madura gilingkin. Kalau bahasa ngaglek juto juen. Suka duduk itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum maljulusu fitturugat." Jangan kalian suka duduk di pinggir jalan. Jangan suka nongkrong cangkruan di pinggir jalan. Lalu ada sahabat yang menjawab, "Ya Rasulullah, falabut. Ya Rasulullah, enggak bisa. Kita ini harus cangkruan. Harus duduk di pinggir jalan, enggak bisa." Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'atu haqqaha." Kalau gitu kasih haknya. Apa haknya? Di antaranya adalah kalau mau duduk di pinggir jalan, mau duduk-duduk nongkrong boleh. Tapi ada syaratnya. Ati kasih haknya itu. Apa haknya? Haknya yang pertama adalah raddus salam, itu menjawab salam. Ketika ada orang lewat ngasih salam, maka kewajiban untuk kita untuk menjawab salam. Ketika orang ngasih salam, wajib kita menjawab salam. Kalau kita capek, ya ojok lunggu dek kuno jadi ya. Sici lewat, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, sampai garing lambe jadi ya. Capek saya bib. Masuk ke dalam, tojuk beda dalam tadi ya. Menjawab salam itu wajib hukumnya, tapi memberi salam itu hukumnya sunnah, tapi lebih besar pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ghadzul basar. Kalau mau duduk di pinggir jalan silakan, tapi tutup matanya. Maksudnya bagaimana? Jangan duduk di pinggir jalan terus ngomongnya cuci mata. Kalau kita masih cuci mata di pinggir, duduk di pinggir jalan, maka oleh Nabi dilarang, itu tidak boleh. Tidak dibolehkan. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadratu sahmun masmumun min sihamil iblis." Orang memandang kepada yang haram, yang bukan halal bagi dia, itu adalah busur anak busur panah yang dibubuhi racun, yang akan menancap di hatinya setiap kali melihat wanita yang bukan halal bagi dia. Teringat oleh Maha Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, beliau dalam pelajarannya mengatakan, coba dengarkan apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa itu adalah busur yang dibubuhi racun. Kita kalau kena busur saja mati lah, bagaimana sudah busur ada racunnya lagi. Sehingga itu bukan cuci mata, tapi itu ngotori mata. Ghadzul basar. Dan yang selanjutnya, kaful adha. Jangan, dan juga jangan mengganggu. Terkadang orang mau lewat gara-gara sampean tojuk di situ tadi ya. Gara-gara duduk di situ orang gak bisa lewat. Baik itu laki-laki, lebih-lebih orang perempuan. Malu, maka sudah mengganggu dia. Maka mengganggu, maka tidak boleh. Maka tidak boleh dia duduk di pinggir jalan atau cangkruan. Dan yang terakhir tadi, ini yang lebih mantep, itu adalah kalau mau cangkruk di pinggir jalan, harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kalian kelihatan orang tidak sholat, cong-cong, abu jeng-cong, sholat-sholat, kelihatan tidak pakai jilbab, jilbaban. Oh, HP ini tolong juta, beli jilbab 5.000 tidak bisa. Itu. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, kelihatan gandengan tangan, loh, siapa lagi? Ucupe, istrinya itu belum, tidak boleh. Jadi di pinggir jalan sambil ceramah begitu tadi ya. Mon tak bisa, tapi kalau ndak bisa masuk di dalam sudah. Masuk di dalam, jangan cuk to cuen tadi ya. Jangan duduk-dudukan. Maka ini majelis duduk-duduknya kita, nongkrongnya kita ada di majelis ini seperti majelis Ridwan yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang paling tinggi, firdaus ma'an nabiyyin wa syuhada wa salihin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni daripada kesalahan-kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya insyaallah. Dan mudah-mudahan para habaib di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.